السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء وبعد. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إخواني وأخواتي في الله، saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran kitab hidayah. Al-Quran adalah kitab hidayah, kitab petunjuk. Petunjuk bagi seluruh umat manusia, termasuk juga petunjuk bagi seluruh aktivitas kehidupan kita, yang diantaranya adalah aktivitas kita dalam berumah tangga. Tidak ada orang yang bahagia di dunia ini melebihi bahagianya seseorang yang rumah tangganya mengikuti Al-Quranul Karim. Begitu perhatian Quran terhadap kehidupan rumah tangga, sampai-sampai ya, ayat-ayat Al-Quran, bahkan surat-surat Al-Quran banyak sekali yang berbicara tentang rumah tangga. Apakah itu rumah tangga Nabi SAW? Dikisahkan juga dalam surat At-Tahrim, surat Al-Ahzab, rumah tangganya para Nabi, bukan rumah tangga Nabi Nuh, Nabi Lut, dan nabi-nabi yang lainnya. Baik rumah tangga yang bagus atau rumah tangga yang tidak bagus, semuanya rumah tangganya Fir'aun, rumah tangganya Abu Lahab. Sehingga kita tinggal memilih mengikuti rumah tangga manusia yang terbaik atau na'udzubillah min dzalik mengikuti rumah tangga orang yang berbuat kejahatan. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, hafizullah, kita akan tahu bagaimana konsep rumah tangga yang Islami dalam perspektif Al-Quran. Yang judul Arabnya adalah Nidhamul Usrati fi dhoi'il Qur'anil Karim. Konsep rumah tangga ya di dalam perspektif Al-Qur'an, atau sistem rumah tangga apa saja, artinya bisa nidhor, bisa sistem, bisa konsep, bisa aturan. Saudara sekalian, pembicaraan kita pada siang hari ini berkaitan dengan tafsir maudhu'i, tafsir tematik, kita jadikan dua bab. Bab pertama adalah mafahim haulaha. Mafahim itu jamak dari mafhum, beberapa pemahaman, beberapa persepsi di sekitar rumah tangga. Artinya, rumah tangga kita itu akan benar kalau persepsi kita benar. Yang problem lagi sebagai masyarakat kan tidak begitu. Orang membangun rumah tangga bukan berangkat dari persepsi yang benar. Ketemu di mall, bapak adil kemal mall, masuk kawin. Nah, ini bagaimana anaknya nanti kalau begitu? Bertemu di gedung biskop, langsung kawin. Udah. Akhirnya repot. Oleh karena itu, sebuah rumah tangga harus dimulai dari mafahim, pemahaman yang benar. Sehingga insya Allah nanti mengelolanya juga benar kalau sudah kita punya pemahaman yang benar. Yang kedua adalah tarjamatuha atau tatbiqiyah. Bagaimana menerjemahkan pemahaman yang benar ini dalam realitas kehidupan. Jadi, kita terjemahkan dalam kehidupan yang aplikatif. Agar wacana atau pemahaman kita tentang rumah tangga itu bukan sekedar ya, bukan sekedar wawasan atau wacana, tapi betul-betul yang kita pahami ini sebuah kurikulum kehidupan kita dalam membangun rumah tangga, baik yang belum atau yang sudah. Pertama ya Pak Fillah, bab pertama itu mafahim haulaha. Apa saja yang harus kita pahami di dalam membangun rumah tangga ini? Pertama ya ikhwan wa ya akhwat, al-usratu adalah nizamun rabbani. Al-usratu nizamun rabbani. Rumah tangga itu adalah sistem Allah, sistem rabbani. Artinya sistemnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sampai cara memilih siapa jodohnya ini dan itu, semua sudah diatur oleh Allah. Contoh, orang musyrik tidak boleh kita kawinkan dengan anak-anak perempuan kita. Tidak. Wala tumkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kamu kawinkan orang-orang musyrik itu ya dengan putri-putri kamu sehingga mereka mau beriman. Bagaimana paradigmanya? Wala abdul mu'minun khairum min musyrikin walau ahjabahu. Sungguh seorang hamba sahaya, budak yang beriman, itu lebih baik daripada orang merdeka yang musyrik, sekalipun orang musyrik yang merdeka itu mengagumkan kamu. Sekali ini sekedar satu contoh saja, tapi apa yang terjadi? Ada juga orang muslimah saudara kita yang kawin dengan orang kafir. Apakah ahli kita atau orang musyriki? Bahkan ada buku yang judulnya katanya kawin lintas agama. Kenapa enggak lintas provinsi ya? Enggak ada masalah lintas provinsi, lintas agama. Ayatnya jelas ya ikhwan wa akhwat, la tahtaju ila tafsir, tidak membutuhkan tafsir. Sama kalau perempuan laki-laki, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala abatum mu'minatun khairul min musyrikati walau a'jabatkum. Jangan kau kawini wanita muda yang musyrikah. Ketahuilah sesungguhnya budak perempuan yang beriman lebih baik daripada wanita kafirah yang ya, yang merdeka sekalipun perempuan itu mengagumkan kamu. Jelas aturannya. Kemudian yang laki-laki juga setelah diberikan kemudahan oleh Allah, orang-orang yang wanita yang beriman diberikan kebebasan yang juga manusiawi, tapi tetap rabbani. Tungkahul mar'atu, wanita dikawini karena berapa? 4, hafal semua daripada si kawin. Masya ya, di antaranya jamaliha, mansibia, keturunannya, cantikannya, ya, hartanya, keturunannya. Dan yang terakhir, fatfar bidatiddin taribat yadak. Jadi ketika dikasih pilihan-pilihan yang manusiawi, tapi ukurannya, paradigmanya dalam perkawinan adalah pilih yang punya agama, maka kamu akan selamat, akan beruntung. Sekarang saya bertanya kepada ikhwan. Ikhwan, aku ini di perusahaan, alhamdulillah, ya, kenal makhluk yang banyak sekali. Ada wanita yang salihah, tapi dari segi fisiknya mungkin nilainya 6,5. Terus salihah, aktif pengajian, Qurannya juga hafal banyak, malu. Kemudian ada pilihan yang kedua, cantiknya luar biasa, 9,5 nilainya. Tapi orangnya centil, binti kemenyek, binti genit. Pilih mana lagi, ikhwan atau? Cari yang lain. Cari yang lain. Akhirnya solehnya yang 9,5. Hasil dari pengajian. Lidhah wa rukbah. Jadi semua diatur oleh Allah. Begitu juga yang wanita, walaupun hadisnya ini masih diperdebatkan oleh ulama. Wahai orang tua, kalau datang kepada kamu anak yang saleh, orang yang saleh ingin mengawini anak kamu, kawinkanlah. Kalau tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan. Kenapa terjadi fitnah? Ya karena tidak serasi dalam perkawinan, tidak berangkat daripada nidhol robbani. Itu baru mau kawinnya, apalagi setelah kawinnya diatur oleh Islam sedemikian rupa. Yang kedua, al-usrah itu adalah aghla muassasatin basyariyah. Institusi manusia yang termahal di dunia itu adalah rumah tangga. Bagaimana Ustaz logikanya? Nah, logikanya. Ya akhi, mungkinkah sebuah negara itu, ya, mungkinkah sebuah negara itu, ya, bermartabat, damai, ya, adil, ya, sejahtera, dipimpin oleh seorang presiden yang dalam rumah tangganya saja bermasalah? Mungkin tidak? Abadnya tidak mungkin. Sejarah telah berbicara, negara dunia yang mithali, yang ideal, yang utama, ya, itu selalu dipimpin oleh orang yang terbaik dalam rumah tangganya. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, khairukum khairu li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu orang yang terbaik pada keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik dalam rumah tangga saya. Nah, kalau camatnya atau kepala desanya, camatnya, bupatinya, ya, wali kotanya, gubernur presidennya orang yang hancur-hancuran dalam rumah tangganya. Selingkuh dianggap biasa, barang haram dianggap biasa, VCD porno dianggap biasa dalam rumahnya. Kaif, bagaimana negaranya mau bagus? Wa kadzalika syarikat perusahaan. Bagaimana sebuah perusahaan akan maju Kalau manusia-manusia yang memimpin perusahaan adalah orang yang hancur-hancuran dalam rumah tangganya, maka sekali lagi saudara sekalian, untuk memperbaiki negara, memperbaiki perusahaan, memperbaiki peradaban, memperbaiki bangsa, harus dimulai dari keluarga. Makanya saya katakan keluarga adalah aghla muassasah basyariah, institusi yang termahal ya, di dunia ini untuk manusia adalah keluarga. Keluarga. Sampai-sampai istilah bahasa usrah itu, al-usrah itu maknanya secara bahasa adalah al-hisnu, benteng. Benteng. Jadi benteng pertahanan semua bangsa adalah rumah tangga, ikhwan. Rumah tangga. Ini yang kedua. Sehingga ikhwati filah, jangan sampai ini konsekuensinya nih kalau diteruskan materi ini. Misalnya ini adalah satu materi. Ya. Konsekuensinya adalah jangan sampai menjadikan rumah tangga kita sesuatu yang sisa. Waktu sisa baru untuk keluarga. Perhatian susah untuk keluarga. Ya. Usia suami sisa baru untuk istrinya. Akhi, suaminya kalau pergi ke kantor yang terbagus kan? Masya Allah, waktu yang terbagus. Begitu loyonya dikasihkan siapa? Dikasihkan istri. Atau sebaliknya kalau ada istrinya menjadi karyawati, terbagusnya Masya Allah, dikasih manajernya, dikasih karyawannya, tampil yang bagus. Begitu ke suaminya, loyo. Hah? Udah tinggal loyonya. Akhirnya suaminya melirik makhluk yang lain, makhluk yang lain. Mestilah. Oleh karena itu keluarga tidak boleh dijadikan yang sesuatu yang sisa. Karena aghla muassasah basyariah. Rasulullah SAW ketika perang, orang yang paling berani, terdepan. Tetapi ketika di tengah-tengah keluarga, Rasulullah SAW orang yang paling harmonis. Sampai cara memanggil saja, menggunakan cara yang terbaik, yang kalau istrinya mendengar itu senang. Kita tahu semuanya, siapa itu Aisyah radhiyallahu anha. Namanya Aisyah, tapi Nabi tidak sekedar memanggil Aisyah, tapi ya Humaira, wahai bibi istriku yang merah, gambaran daripada orang yang cantik, yang ayu. Ikhwan, kita ini, antum dan saya, kapan bilang, wahai istriku yang merah pipinya, yang cantik luar biasa. Berapa kali hari kita bilang? Ya Umi. Yang ketiga, ikhwan, adalah al-ibadah. Rumah tangga itu ibadah, ikhwan. Karena rumah tangga itu ibadah, saudaraku sekalian, hafizakumullah, maka jangan sampai dinodai rumah tangga kita dengan sesuatu yang haram, yang syubhat, saling menghujat dan lain sebagainya. Rumah kita adalah ibadah. Sehingga saudara-saudara sekalian hafizahullah, suasana ibadah itu biasanya kering atau sejuk. Sejuk suasana ibadah itu. Seperti sekarang. Sebagai siapapun, golongan apapun dalam sebuah apa namanya kepegawaian, namanya sebuah pengajian sejuk. Karena rumah tangga itu sejuk, maka ungkapan dalam athar atau dalam hadis yang mengatakan baiti jannati itu bukan slogan. Rumahku adalah surgaku itu bukan slogan. Memang harus begitu rumah tangga itu. Kenapa? Karena rumah tangga itu ibadah. Dan tidak mungkin ibadah itu, saudaraku sekalian, kita nodai dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga orang yang berumah tangga dan manusia-manusianya adalah ahli ibadah, insya Allah ungkapan baiti jannati itu bukan sekedar slogan syiar, tapi itu nuansa kehidupan kita dalam rumah tangga. Jadi ibadah ya. Sehingga tidak boleh dalam rumah tangga menghalalkan segala cara, termasuk ya, menghalalkan segala cara dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri. Jangan sampai ya, mentang-mentang sebentar lagi Ramadan atau Lebaran, kayak terjadi sebagian makhluk dulu, saya masih ingat itu lagi, masih mengaku beragama Islam, ketika ditutup itu tempat pelacuran, demo itu para pelacur. Apa? Kami juga orang Islam juga, mau Lebaran, kalau ditutup bagaimana? Masih ingat kan kita itu di TV kan? Masih ingat kan itu? Saudara kita, kita itu beragama Islam. Mau Lebaran, buka dulu. Buka-buka Imam Ibnu Mindalik, sebab. Jadi ibadah, rumah tangga adalah ibadah. Jangan sampai ada noda dalam ibadah rumah tangga kita. Yang keempat, saudara sekalian, pemahaman yang harus selalu berada di benak kita adalah rumah tangga itu dibangun dan diridhoi oleh Allah dalam rangka apa? Iqamatu hududillah. Iqamah. Iqamatu hududillah, menegakkan aturan Allah. Jadi sebagian orang yang semangat ya berdakwah, dan kita harus semangat juga agar negara ini mengikuti ajaran Islam, menegakkan syariat Allah. Jangan bermimpi negara ini ya, tegak di atas pondasi syariat. Kalau rumah tangga kita belum ya, kita tegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu akhir, ketika ada perkawinan dan perceraian, itu selalu ukurannya sejauh mana menegakkan ajaran Allah. Ketika seorang suami sudah menceraikan istrinya ya, sampai 3 kali, dia gak boleh kawin lagi. Kecuali istrinya harus kawin dengan orang lain. Dan nanti kalau cerai baru dia boleh kawin lagi. Itu pun ukurannya adalah ketika dia yakin yuqima hududallah, bisa menegakkan ajaran Allah. Sama istri boleh minta cerai suaminya. Itu pun ukurannya, karena kalau kawin ini dipertahankan terus, takut kita melanggar ajaran Allah. Sama-sama istri boleh khulu minta dicerai oleh suaminya, dan nanti suaminya dikasih ganti materi. Jadi artinya apa saudara sekalian, dalam kehidupan rumah tangga, baik ketika kawin atau na'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi perceraian, itu ukurannya adalah iqamatu hududillah. Ketika hukum Allah bisa ditegakkan dalam rumah tangga itu, jangan sampai sedikit pun kita berpikir untuk cerai. Tetapi kalau sudah berupaya bertahun-tahun, yang terjadi adalah kemaksiatan, yang terjadi pertengkaran, na'udzubillah min dzalik, maka sudah tentu cerai itu ya solusi, meskipun itu solusi yang terakhir. Jadi intinya adalah sejauh mana iqamatu hududillah. Nah, dari sini bagi ikhwan yang semangat-semangat, Ustaz, saya ini seleranya lain Ustaz, istri satu kok kayaknya dua, boleh enggak Ustaz? Enggak ada yang melarang, tapi ingat, antum kawan yang pertama atau yang kedua atau sampai yang keempat, ukurannya betul-betul dalam rangka iqamatu hududillah, bukan sekedar hawa nafsu belaka. Ketika istri kita satu dan kita semangat dalam beribadah kepada Allah, alhamdulillah. Ketika nambah dua, tambah semangat, alhamdulillah. Tapi kalau justru punya istri kedua, menodai Islam karena tidak adil, kemudian tidak ngaji lagi, sudah betah dengan makhluk yang kedua, tidak ikut pengajian, nah sudah barang seperti ini, jangan sampai akhir. Karena rumah tangga kita dalam rangka menegakkan ajaran Allah. Yang keempat dan yang kelima, yang terakhir, ini semua masih dalam pemahaman at-ta'assi bi usratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhi, dalam rumah tangga di zaman yang seperti ini, yang maftuh, hadas zaman maftuh, terbuka global, rumah tangga siapapun kelihatan kita semuanya. Makhluk luar negeri, makhluk dalam negeri, semua kelihatan. Ini harus kita pahami saudara sekalian. Kita harus at-ta'assi bi usratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus benar-benar meneladani rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tidak jelas bentuk rumah tangga kita. Nah, sekarang permasalahannya. Ketika tilfasah ya, TV sudah 24 jam atau kurang sedikit. Akhirnya yang ditayangkan itu rumah tangga makhluk siapa? Pak. Artis. Di mana? Rumah tangga siapa yang kita lihat itu, Pak? Infotainment. Hari ini ya mengumumkan mau mengadakan perkawinan. Cerai. Bulan depan, cerai. Tahun depan. Mudah wartawan lagi? Cerai. Oke. Okay. Hakeka, karena guru besarnya sinetron, gue mau adukan mas sinetron. Rumah tangga kita, saudaraku, adalah bercermin pada rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sealim apapun, nah, kalau melihat tayangan-tayangan seperti itu, tergoda manusia. Nahnu dhu'afa, kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakanlah manusia dalam keadaan lemah. Sering saya kasih contoh yang mudah saja, akhi. Antum atau saya laki-laki, seandainya la qadarullah, semoga Allah menakdirkan, setiap hari nonton di depan TV saja sinetron yang na'udzubillah min dzalik tampil, perempuan yang na'udzubillah pakaiannya yang na'udzubillah min dzalik, apakah telanjang persegi atau telanjang bulan, sementara suami melihat melotot saja gitu. Sekarang pertanyaan suami yang ada di kepalanya ini, apakah begini, alhamdulillah saya tidak punya istri kayak seperti itu, istri saya solehah, aktif pengajian. Atau yang kedua, kenapa kok dia itu bukan istri saya? Yang mana ya, Ikhwan? Yang mana di situ, Ikhwan? Kalau melihatnya begitu, yang kedua biasanya. Oleh karena itu, rumah tangga Nabi itulah rumah tangga ideal kita. Sehingga nadhif, rumah tangga kita bersih. Ini bab pertama ya. Sekarang bab kedua. Bagaimana menerjemahkan pemahaman kain seperti itu? Supaya pemahaman ini bukan sekedar wacana, buku yang dibaca, ceramah yang didengarkan, lah. Tetapi bagaimana pemahaman ini mengkristal menjadi sebuah acuan dalam kehidupan kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah secara aplikatif, kiwamatur rijal. Jadi rijal, laki-laki atau suami, harus benar-benar bisa menjadi pemimpin. Tadi saya katakan rumah tangga itu adalah muasasah basyariah, institusi manusia. Namanya sebuah perusahaan, lembaga, itu ada manajernya. Manajernya adalah suami, mitra kerja yang baik adalah istri-istrinya. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, An-nisa'u syaqa'ikur rijal. An-nisa'u syaqa'ikur rijal. Istri-istri atau wanita-wanita itu adalah saudara kandungnya suami. Jadi jangan sampai ada dalam suatu rumah tangga itu dihadap-hadapan. Suami fi wadin wa istri fi wadin akhar, dalam lembah yang lain. Karena saya pernah mendengar, Ustaz, ceramahnya nanti dua satu ya. Kenapa dua? Iya, yang satu ustaz dan satu ustazah. Demi kenapa kok enggak ustazah aja? Nanti kalau ustazah saja, Ustaz, tiga dia ceramahnya bela ibu-ibu. Lah, akhi, ceramah enggak ada bela-bela begitu. Kenapa? Laki perempuan adalah bersaudara. Tetapi namanya sebuah muassasah, syarikat, syarikat perusahaan, harus ada pemimpinnya. Dan pemimpin tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak ada mitra kerja yang baik. Dan mitra kerja itulah istrinya. Nah, saudara sekalian, seorang suami tidak mungkin menjadi pemimpin yang baik kalau tidak punya nilai lebih. At-tafdhil. Ayatnya sudah saya baca tadi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam surat An-Nisa ya, surat nomor 4, Allah berfirman, ar-rijalu, laki-laki atau suami-suami itu, qawwamuna 'alan nisa', pemimpin daripada istri-istrinya. Kenapa Allah menunjuk suami dan petunjuk apa tunjukkan Allah itu tidak akan salah. Allah kalau sudah nunjuk pasti benar. Tetapi ketika ditunjuk juga harus konsekuen. Kenapa, apa alasannya laki-laki itu jadi pemimpin daripada istri-istrinya? Allah berfirman, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan Allah memberikan nilai lebih keutamaan daripada sebagiannya. Ini yang kita maksud bahwasanya suami harus punya nilai lebih, at-tafdhil. Nilai lebihnya di bidang apa? Allah tidak menyebutkan. Saudaraku di dalam tafsir, kalau ada sesuatu yang tidak disebut, apakah jar majrur atau maf'ul bihi dan sebagainya yang tergantung belajar nahwu, belajar bahasa Arab, itu adalah litakmim untuk umum. Atau kalau sebagian ulama mengatakan likay tadhhaba kullu nafsin bima dhahabat, agar setiap diri ya, diberikan kebebasan oleh Allah untuk menganalisa. Nah, paling tidak yang kita lihat ketika disebut suami itu harus menjadi lebih, pertama adalah at-tafdhil fil aqidah. Suami harus punya lebih dalam akidahnya, dalam keimanannya. Kenapa? Karena kekuatan seseorang itu sangat tergantung oleh energi keimanannya. Apa yang menjadikan Bilal sampai tegar diseksa di tengah padang pasir dengan karang batu yang besar tadi? Apa yang menjadikan kuat beliau? Al-iman, al-aqidah. Ali bin Abi Thalib siap tidur di tempatnya tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul berhijrah sementara Quraisy mengepung dan mau membunuh Nabi. Kalau dia masuk rumah dan yang ditemukan adalah Ali, apa yang terjadi akhir? Berarti Ali siap. As-su'al malladhi, apa yang menjadikan Ali radhiyallahu siap tidur di tempatnya Rasulullah padahal digembur oleh orang-orang Quraisy? Apa sebabnya? Akidah lagi, keimanan. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebagian mereka istri atau wanita-wanita yang ingin dikawini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa istri Nabi yang banyak itu semuanya ridha, bahkan senang menjadi istrinya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal orang sekian banyaknya? Apa akan menjadikan? Coba akhwat ini mau suami punya istri 4 sih? Ada yang mau sih? Siap sih? Oh ya, cara kan? Iman lagi. Tanpa dengan iman tidak mungkin kita menerimanya. maka tidak mustahil kalau ada ibu ditanya, Bu, mau enggak suaminya kawin lagi di madu? Jawabnya yang saya sering dengar, Ustaz, daripada di madu, mendingan diracun. Al-iman. Nah, kalau suaminya sudah imannya enggak benar, ada kerjaan sih susah, saingan di perusahaan juga sudah lemes, kemudian ingin supaya tidak terkalahkan oleh rival bisnisnya, larinya kepada para tidak normal. Bagaimana mau normal dia dalam rumah tangga? Gurunya ya para tidak normal. Sudah. Jadi terjadi di mana-mana dukun. Tapi orang mengatakan bukan dukun, itu orang pintar kok Ustaz. Itu orang ahli hikmah katanya. Padahal juga dukun. Kenapa? Sebagian masyarakat kita ini tidak paham. Kalau baca-bacaannya itu bahasa Jawa atau Sanskerta itu dukun. Tapi kalau yang dibaca bahasa Arab apa lagi? Itu orang pintar, ulama itu. Kiai. Abu Jahal orang mana sih? Jadi dukun itu pakai bahasa Arab, bahasa Jawa sama-sama dukun. Ini ada yang asal bahasa Arab, enggak usah bahasa Arab, bahasa Arab. Ada Qur'annya. Loh, ada Qur'annya. Di Qur'an juga ada syaitan, ada jahat. Supaya aku jangan dibodohi orang-orang banyak. Jadi suami akhirnya sebenarnya. Yang kedua adalah at-tafdhil fil ibadah. Punya lebih dalam ibadah. Makanya Nabi ketika berbicara tentang rumah tangga, rahimallahu imra'an. Allah semoga memberikan rahmat di sebuah rumah tangga. Imra'an laki-laki yang ketika malam bangun untuk qiyamul lail dan ketika istrinya tidur, dibangunkan istrinya itu untuk qiyamul lail. Didahulukan suaminya dulu, baru istrinya. Rahimallahu imra'atan. Dan semoga Allah memberikan rahmat seorang istri yang tengah malam bangun, ketika mau qiyamul lail, suaminya masih tidur, dibangunkan agar qiyamul lail berdua. Seperti. Jadi yang didahulukan, imro'an laki-laki. Berarti laki-laki harus punya lebih. Jangan istrinya tahajud rajin, baca Qur'an panjang, ini suami moroknya yang panjang. Itu segala. Suami harus punya lebih dalam ibadahnya. Yang ketiga adalah fil akhlak, akhlaknya. Ketika istrinya, Masya Allah, sabirah, sabar, maka suaminya harus lebih panjang napas kesabarannya. So, istrinya sopan, dia harus lebih sopan daripada istrinya. Wah, akhirnya. Jadi harus punya lebih dalam akhlaknya. Yang keempat, dan bisa selanjutnya antum tambah sendiri, yang barangnya dia hanya sekedar ngasih contoh, tidak membatasi. Fit dakwah. Jadi sama-sama aktivis pengajian seperti ini, suaminya harus punya lebih dalam dakwahnya. Jangan sebaliknya, suaminya malas tidak pernah ikut pengajian, istrinya yang rajin. Sehingga ketika pulang ke rumah sering berantem, ini gara-gara kamu mau ngaji ya, nyeramain suami terus. Dinasihati malah marah nyeramain suami. Ini pada syirah. Jadi harus punya lebih suami. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'dim. Dan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan disebabkan suami itu memberikan nafkah dari harta bendanya. Artinya apa ikhwan? Laki-laki harus mampu bekerja, mampu memberikan nafkah, karena al-asal pada dasarnya yang wajib mencari nafkah itu laki-laki bukan perempuan. Ibu-ibu ini punya hak saja bekerja, tapi bukan kewajiban. Kalau yang belum kawin, kewajiban kerja adalah bapaknya. Bapaknya meninggal, yang kewajiban kerja adalah ya, adalah saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya enggak ada umpamanya, yang berkewajiban mencari nafkah keluarga besarnya. Keluarga besar enggak ada semua juga, yang berkewajiban baru negara. Seperti itu akhir. Tetapi ketika wanita juga mencari nafkah kayak laki-laki seperti ini, yang terjadi fitnah. Antum yakin lagi di Jakarta enggak ada fitnah? Gara-gara ibu kerja juga, yakin lagi? Fitnah. Ya, ini sebaiknya memang difahami oleh semua laki-laki. Ada pun perempuan, hak dia, punya hak dia bekerja. Ketika tidak ada fitnah. Contohnya adalah, ya, kisah ketika Nabi Su'aib sudah tua. Kemudian kebutuhannya Nabi Su'aib dan keluarganya mencari air untuk minum. Gak ada laki-laki, bapaknya sudah tua. Barulah ya anak perempuannya juga mencari air. Ketika orang laki berdesakan, perempuan gak berdesakan. Nunggu sampai laki-laki itu selesai. Baru selesai. Ya, dua gadisnya Nabi Su'aib ini mencari air. Jadi ditegur oleh Musa alaihissalam. Artinya apa? Na'am diperbolehkan wanita bekerja. Tapi mata ketika darurat. Karena gak ada orang lain bersama dia. Itu pun juga harus menghindari apa? Fitnah buktinya perempuan tadi baru ngambil air setelah laki-laki itu pada pergi. Ini manusia, saya manusia, wanita juga manusia, kedua-duanya punya kelemahan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekali lagi, yang berkewajiban mencari nafkah adalah laki-laki. Wabima anfaqu min amwalihim. Nah sekarang sebelum antum bertanya, kadang-kadang saya, tapi realitasnya ada yang mengalami laki-laki malas bekerja, istrinya ya. Nah kalau laki-laki seperti itu pantas menjadi laki-laki DKI. Bisa diulang DKI kan? Bisa diterjemahkan nanti karena yang bagus. Ya bagaimana mungkin seorang suami punya harga diri kalau yang cari duit itu istrinya? La qadarullah, semoga Allah menajirkan. Ketika suatu saat istrinya salah dinasihati, gak terima. Udah bapak kalau ngomong pergi, pergi, dia pergi. Ya, berat-beratin beban-bebannya aja dulu. Kenapa? Ya gak punya apa yang dilebihkan. Semuanya istri. Semuanya istri. Yang bikin rumah istri, gak mobil, yang beli mobil istri. Apanya istri. Ya suami seperti itu susah. Susah hidup. Susah hidup. Oleh karena itu, wa bima anfaqu min amwalihim. Baru ketika suami seperti ini punya nilai lebih, kemudian juga bertanggung jawab, al-qadir, ya, al-qudratu ala al-kasbi, baru ayat selanjutnya adalah fas-salihatu qanitatun, istri-istri yang salihah adalah istri-istri yang taat. Artinya apa? Apa korelasinya antara potongan ayat ini dengan ayat selanjutnya? Wallahu a'lam. Potongannya saya melihat, jadi insya Allah istri kita itu salihah sangat tergantung dengan sejauh mana kita ya berkualitas ketika menjadi seorang suami. Insya Allah begitu. Jangan dianya gak benar menuntut istrinya salihah. Kamu ini gimana sih istriku kok gak salihah? Apalagi bapak. Apalagi bapak. Ya. Sudah diam. Langsung diam. Gak bisa ngomong. Makanya ayatnya langsung fas salihah. Qanita hafidhah lil ghaibi bima hafidhallah. Jadi istri yang salihah adalah qanitat yang taat, ya, hafidhah lil ghaibi, yang menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada. Itu suami lagi. Karena rumah tangga bukan suami saja, ada istri. Kaif bin sibri zawja. Bagaimana dengan istri? Al ummu, sebagaimana sering diulang-ulang oleh seorang syair, adalah yad madrasah. Istri itu sebagai madrasah, sebagai lembaga pendidikan, sebagai perguruan tinggi, sebagai akademi. Seorang syair mengatakan, al-ummu madrasatun in adataha adata syabar tayyibar a'raq. Ibu itu adalah sebuah madrasah, sebuah perguruan tinggi. Jika kamu persiapkan ibu dengan sebaik-baiknya persiapan, sesungguhnya engkau telah mempersiapkan bangsa yang harum namanya. Jadi kalau ingin Indonesia ini bangkit menjadi bangsa yang harum namanya, tidak menjadi negara yang terkorup, dimulai dari perhatian kita kepada anak perempuan. Karena perempuan itulah yang menjadi ibu. Dari mana saat itu? Bagaimana bukti sejarahnya? Bukti sejarahnya, saya bertanya pada antum. Rasulullah SAW itu tinggal di Madinah berapa tahun di Madinah? Cuma 10 tahun kan? Di Makkah 13 tahun, di Madinah berapa lagi? 10 tahun. Saya bertanya, Rasulullah SAW itu selama 10 tahun perangnya berapa kali ya? Jihad. Kurang dari 10 kali atau lebih? Lebih, yang tak baca aja surah Nabawi yang setebel itu. Itu baru perangnya. Belum bagaimana para sahabat mencari nafkah. Belum mereka juga belajar ngafalin Quran dan ngafalin hadis. Jangan lagi. Artinya apa? Suami-suami ini sering ke luar. As-su'al selanjutnya pertanyaannya, man yurabbi? Siapa yang mendidik anaknya sampai menjadi penghafal Quran, penghafal hadis, mujahid fisabilillah, yang membuka negara-negara yang lainnya di bawah naungan rahmat Islam? As-su'al man? Siapa yang mendidik anaknya? Istri. Al-um. Nah, kalau istrinya juga keluar, suaminya keluar, sekarang pertanyaannya, anaknya siapa yang didik? Pembantu. Nah, kalau pembantu berarti kelas anak kita menjadi kelas pembantu. Nah, kalau saya ngomong begini disindir, jangan seluruh dan pembantu. Pembantu ada yang pinter, ada yang halus, ada yang cantik. Saya bilang kalau ada pembantu seperti itu akan mengancam eksistensi istri pertama. Kalau pembantu hebat, bisa didik anak, ya udah, naik pangkat udah dia. Jadi istri. Yang namanya pembantu ya biasanya mustawanya ya seperti itu. Walaupun bisa saja pembantu itu lebih bertakwa, tapi jarang. Yang pembantu biasa. Oleh karena itu harus jelas pembagian tugas. Lebih mahal. Ya, lebih baik mana mendidik anak hafal Quran, anak menjadi calon pemimpin bangsa, menjadi calon presiden, calon memperbaiki bangsa ini dengan istri yang digaji 1 juta atau 2 juta keluar terus. Pilih mana akhirnya tuh? Yang di rumah. Iya, begitu jelas ya, Bang. Jadi itulah istri-istri kita, itulah saudara-saudara kita seperti itu. Dan memang ini tidak semudah itu memang, karena sistemnya yang ada di negeri ini belum seperti itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, bagus kalau dijudulin sistem. Berarti yang kita bangun sistem. Kita mau ideal seperti ini, kalau sistemnya tidak seperti itu, susah. Oleh karena itu, kewajiban kita semuanya untuk memperjuangkan istri-istri kita, saudara-saudara perempuan kita, bagaimana saudara-saudara kita terhormat hidupnya ini, terhormat. Tidak dieksploitasi oleh musuh-musuh Islam, sehingga perempuan seorang jadi dagangan ketika masih seger, diterima ketika sudah layu, dibuang begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Itu seperti jahiliyah dulu sebelum Islam datang. Diperebutkan wanita-wanita yang cantik, tapi begitu nanti sudah rusak, sudah dibuang kemana saja. Sampai dalam zaman jahiliyah itu seorang istri seperti barang. Kalau suami sudah meninggal, bisa diwaris. Anaknya mau, silakan. Tidak mau, dibuang. Oleh karena itu tidak mungkin kita ridho wanita-wanita seperti itu. Wanita adalah terhormat. Sampai Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, siapa ya orang yang paling berat untuk kita temani, kita hormati. Apa jawabnya Nabi? Ummuka, ibu kamu. Berapa kali jawabnya? Sampai 3 kali. Begitu bapak, baru cuma abu kamu. Makanya apa saja ibu yang terhormat itu? Yang enggak ada kan lagi bapak kota yang ada? Ibu kota. Ibu kota. Ada enggak bapak jari yang ada? Ibu jari. Ada enggak bapak Quran yang ada? Ibu Quran, tapi umul Quran. Ini jangan sampai ibu-ibu kita, istri-istri kita, ya, dilecehkan oleh orang-orang yang hidupnya kayak binatang. Yang ketiga, saudara sekalian, dalam rumah tangga ini sudah barang tentu, meskipun tadi saya katakan sebuah syarikah perusahaan, jadi hitung-hitungannya bukan sekedar materi, meskipun materi itu penting. Tapi yang lebih dominan harus takwinu jawil mahabbah warahmat. Takwin jawil mahabbah warahmati. Jadi membentuk nuansa milik cinta dan kasih sayang. Naam, rumah tangga kita ya ikhwan, rumah tangga basyariah, rumah tangga manusia yang kadang-kadang lupa. Tetapi harusnya yang lebih dominan itu adalah cinta dan kasih sayang. Yang terjadi di rumah tangga itu lughatul mahabbah, bahasa cinta. Lughatul mawaddah warahmah, lughah bahasa kasih sayang. Sehingga saudara sekalian, ketika rumah tangga itu yang dominan adalah bahasa kasih sayang, maka keutuhan rumah tangga itu tidak diukur, ya, tidak diukur dengan kecantikan, kegantengan atau harta benda. Tetapi sampai tua semakin sayang. Sampai Khadijah radhiyallahu anha meninggal pun masih disayang oleh Nabi. Saking cintanya Nabi kepada Khadijah, sampai Aisyah itu cemburu. Cemburu pada orang sudah meninggal. Begitu sayangnya Nabi. Bagaimana cara Nabi mengekspresikan kasih sayang kepada Khadijah sudah meninggal? Di antaranya adalah beliau ketika menyembelih kambing, namanya daging yang paling bagus. Daging yang paling bagus biasanya daging apa? Paha. Itu dikasihkan teman-teman dekatnya Khadijah. Saking cintanya Khadijah kepada Khadijah. Kenapa saudara sekalian? Karena rumah tangga Nabi dibangun di atas mahabbah warahmah. Nah, kalau orang sekarang lagi istrinya meninggal, baru sebulan apa yang ada di benaknya? Cari lagi. Jujur semua betul. Yang keempat ibadah filah adalah makan ayatnya sudah jelas ini wamin ayatihi ya dalam surah Ar-Rum yang sering kita selalu dengar. Yang keempat adalah takrimul jiran. Akhi, rumah tangga kita ini enggak sendirian. Kita bukan rumah tangga yang di pulau sendirian. Tapi kanan kita ada jiran. Jadi bahasa manusia adalah jiran, tetangga. Kiri ada tetangga kita, depan tengah kita. Sampai yang saya dahulukan adalah jiran, bukan takrimul ikhwan, menghormati saudara-saudara kandung kita. Padahal jelas saudara kandung harus kita hormati, tapi yang didahulukan jiran. Kalau yang namanya saudara sudah jelas, enggak usah disuruh juga enggak tahu. Tapi jiran ini harus kita perhatikan. Sampai-sampai keimanan seseorang itu sangat ya, tergantung juga kaitannya dengan sejauh mana dia menghormati tetangganya. Hadis-hadis yang kenal ya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib menghormati tetangganya. Jadi takrimul jiran adalah qadiyatul imaniyah. Menghormati tetangga adalah sebuah diskursus ya, keimanan. Jadi jangan berharap kita anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah kalau tetangganya orang yang fasik. Maka di antara terjemahan dari wetak kerujiran, bagaimana tetangga kita ini juga menikmati indahnya Islam sebelum kita. Jangan kita ingin mendidik anak kita soleh dan solehah, rumah tangga tetangga kita jura-jura, tidak kita perhatikan. Ya, buat saya sekedar contoh hari ini. Banyak antum, masya Allah, suami istri sama-sama aktif dakwah. Ingin menjadikan anak antum, ya anak kita semuanya lah anak yang ideal, yang berakhlak, yang mulia. Sambil jangan dibiasakan anak itu terdengar suara musik yang adalah sautul Quran, suara Al-Quran. Sampai di rumah pun, sampai TV pun gak punya, sampai luar biasa itu. Sampai ada yang begitu, walaupun kita kadang-kadang realistis. Sekarang pertanyaannya, anak kita didik yang sebagus itu, sementara tetangganya dangdut, bama aturkan bahan dangdut, yang lainnya juga jepon, yang lainnya apa? Kira-kira anak kita bagaimana? Betah di rumah? Tidak. Di rumah tidak lihat TV? Lihatnya di mana? Tetangga. Oleh karena seorang syair mengatakan, mata yablughul bunyanu yawman tamamah idza ma kunta tabnihi wa ghayruka yahdimu. Kapan sebuah bangunan rumah itu akan tegak berdiri kalau kamu membangun sendirian sementara orang lain merobohkan? Enggak akan tegak. Di sana kita harus perhatian pada tetangga kita, tetangga rumah kita, tetangga pekerjaan kita, tetangga kita di mana berada, tetangga di mana kita mengajar, tetangga di mana kita mencari nafkah. Wahkada, subhanallah. Jadi sehingga dengan demikian nikmati villa, rumah tangga dan tetangga-tetangga yang soleh dan solehah ini insya Allah akan membentuk al-mujtama'ul jadid, masyarakat yang baru, yang farid, yang unik dan yang misal, yang ideal. Sehingga saudara sekalian, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu bukan sekedar wacana, tetapi itu adalah kurikulum kehidupan yang sudah jelas-jelas pernah tegak di zaman Rasul, sahabat, salafun salih, atau juga zaman sekarang bagi orang-orang yang ikut mengamalkannya. Dan yang terakhir pada filah adalah al-ihtimam bit-tawazun. Kita harus concern untuk senantiasa menjaga tawazun, tawazunitas, keseimbangan. Seimbang antara apa ya, ini sekedar yang saya tulis, yang lainnya masih banyak. Pertama, seimbang bainal jasadi war ruh. Seimbang antara jasad kita, kebutuhan jasad kita, dan kebutuhan rohani kita. Rumah tangga kita butuh makan, butuh minum, butuh olahraga, naam. Tetapi bukan itu saja. Tapi rumah tangga kita juga butuh rohaninya kita yang sehat. Jangan fisiknya sehat, ya, tetapi rohaninya gak sehat. Akhirnya cari nafkah ya asal dapat. Halal haram masuk semuanya. Oleh karena itu program-program yang sifatnya jasadiyah dan ruhiyah harus seimbang. Program-program rumah tangga kita yang bersifat fisik dan non-fisik, spiritual harus seimbang. Sehingga kebutuhan pengajian seperti ini bukan hanya kebutuhan sisa. Sisa ketika kita sudah tidak punya acara lagi lah, tapi harus mutawazin. Makanya para sahabat kalau ketemu temannya selalu ungkapannya ijlis bina nu'min sa'ah. Wah, duduk-duduk sebentar, duduk kita. Dalam rangka meningkatkan keimanan kita. Jadi sama, kebutuhan makan kita dengan kebutuhan pengajian kita sama. Kebutuhan minum kita dengan kebutuhan kita dalam sholat jamaah sama. Jadi harus seimbang kebutuhan itu. Yang kedua adalah keseimbangan bainad dunya wal akhirah. Kita hidup di dunia, tetapi kita akan kembali ke akhirat. Artinya apa? Mutatalabatud dunya wal akhirah, tuntutan-tuntutan dunia kita dan akhirat harus sama. Wa bataghi fi ma ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wal akhirah fa qasas. Seimbang. Jangan kok satu dasar saya setelah dengan pengajian begini kayaknya enggak semangat hidup pula untuk akhirat aja deh. Enggak. Kita mesti di dunia dan dunia kita adalah mazra'atul akhirah. Tanaman di akhirat nanti. Yang ketiga, at-tawazun bainal waqi'iyyati wal mithaliyah. Keseimbangan antara realitas dan idealitas. Di satu sisi kita ingin rumah tangga itu yang ideal, yang ideal, yang terbaik. Kita usaha sampai nuktoh mithaliyah, titik yang ideal. Ya. Kalau bisa ya, mendekati kedudukan malaikat ideal kita. Ibadah kita siapa? Tetapi kita juga harus realistis, karena kita manusia, kita bukan malaikat. Makanya malaikat salah ketika protes kepada Allah, ya bukan protes lah bahasanya, ya kasar protes saja. Ketika bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah engkau jadikan khalifah manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi, kan padahal kami selalu bertasbih. Ya kan surat Al-Baqarah. Ikan ketika Allah mengatakan wa idzaqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ayat 30 itu surat Al-Baqarah. Ya. Ya. Kenapa mereka? Alasan tadi manusia itu berbuat kerusakan, yasfikud dima, mengalirkan darah, mentumahkan darah. Ya Allah menjawab, a'lam mala ta'lam. Saya mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Kenapa akhi? Kalau di dunia ini diturunkan pemimpin dari jenis malaikat, nyambung gak? Ayat Al-Qur'annya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah idza qultum ilal ard raditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Jadi seharusnya itu ayat turun yang berbicara tentang jihad. Hai orang beriman, kenapa kamu ketika diperintahkan berperang oleh Allah itsaqaltum ilal ard, kamu berat ke bumi, enggak mau bergerak. Araditum bil hayatid dunya, apakah kamu memilih kehidupan dunia minal akhirah dibandingkan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, maka tidaklah kesenangan dunia seluruhnya dibandingkan akhirat kecuali cuma sedikit. Ya ikhwan, seandainya ini yang menyampaikan malaikat, kemudian umatnya manusia semua, apa kata umatnya? Enak aja kamu malaikat, gak punya bini, gak punya istri. Saya ini baru kawin, pengantin baru. Kawin dengan istri saya ini perjuangan. Saingannya luar biasa ketat. Menunggu selama 38 semester. Kok kamu suruh perang? Nanti kalau mati bagaimana saya? Tapi ketika Nabi yang diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah manusia yasyur bima yasyuru ashabu. Beliau merasakan apa yang dirasakan sahabatnya. Beliau lapar, sahabat juga lapar. Sehingga ada alasan sahabat tetap menolak. Oleh karena itu, Allah tidak memilih malaikat menjadi khalifah. Akhirnya apa? Realistis. Makanya kalau kita sekian mulai kemudian masih ngantuk, disuruh maksa dia boleh lagi atau disuruh apa? Suruh tidur. Realistis Allah itu. Tidak mewajibkan di luar kemampuan kita. Tetapi jangan sampai realitas yang salah nanti. Ustaz, iya saya ini korupsi, Ustaz. Memang realitanya begitu, Ustaz. Sekarang enggak korupsi, wah enggak kaya, Ustaz. Ini namanya realita yang dibikin. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Realita harus mengikuti ajaran Allah. Yang terakhir, Fatihah. Tawazun seimbang antara istiqrarul bait wa tawsi'atid da'wah wal amal. Sebelum ditanyakan, kami sering ditanyakan oleh teman-teman yang kita pengajian. Ya. Ya. Seimbang antara membangun ketenangan rumah tangga dan memperluas, membuka manuver-manuver dakwah dan kerja. Di satu sisi suami harus menjadi orang yang berupaya menjadikan rumah tangganya tenang, mustaqir. Tapi di sisi yang lain, karena suami bukan hanya di rumah saja, dia juga aktivis dakwah yang setiap hari membuka manuver-manuver dakwah, ladang-ladang dakwah baru. Atau dia juga orang yang membangun ekonomi, yang setiap hari membuka jaringan-jaringan ekonomi baru dalam rangka untuk membangun kejayaan umat Islam. Ini harus seimbang, saudaraku sekalian, hafizakumullah. Makanya Nabi SAW tidak kok di medan perang terus, gak mau pulang-pulang lah. Ketika pulang, lihatnya istri. Mesranya dengan istri luar biasa. Tapi sudah kalau dia terdakwah, ya misalnya dengan dakwah luar biasa. Jadi ini sebut dengan at-tawazun, ya, seimbang antara istiqraril bait wa tawsi'atid da'wal amal. Meskipun sudah barang tentu dalam ya pengamalannya memang butuh ya keseriusan, tajriban, pengalaman-pengalaman saudara-saudara kita atau ulama-ulama kita yang sudah memberikan contoh yang terbaik. Tapi paling tidak kita berupaya secara aplikatif mengamalkan seperti ini. Ini saja aku yang bisa sampaikan tentang nizamul usrah, sistem atau ya konsep rumah tangga Islami yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan tadi sedikit ditambah dengan As-Sunnah, karena tafsir maudhu'i itu juga bisa saja mengambil beberapa hadis. Yang penting jangan sampai hadisnya terlalu banyak. Kalau hadis terlalu banyak ini berubah menjadi hadis maudhu'i atau hadis tematik. Ini saja akhirnya yang bisa sampaikan sebagai manfaatnya dan sebagai pada pembawa acara saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.